Siap nyanyi lagi ya. Wes, gak usah ndelok rono rek. Nyanyi bareng aku ya bersama Nyemonata ya. Oke, semangat semuanya merah-merah berani. Gue anteng-anteng barik-barik yo. Hah? Barik pol pokoknya wes. Oh. Oke. Pergi yang dirimu. Kerasnya wabut ya gitar ini. Wabut Mas Nono.